الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة، دورة yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, yang terus mencurahkan kepada kita kebaikan-kebaikannya, yang terus melimpahkan kepada kita keutamaan-keutamaannya. Nikmat Allah, keutamaan Allah, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah curahkan dan terus Allah curahkan kepada kita sangat banyak jemaah, sangat besar, dan terus-menerus kita rasakan ini. Tak sekejap pun kita lepas dari curahan rahmat Allah. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap saat, setiap detik kita rasakan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, wajib bagi kita seluruhnya untuk selalu mengupayakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya, dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya, bukan kesyukuran yang berbau politik, yang di dalamnya terdapat kedustaan, kesyukuran yang hanya terwujud di mulut, adapun hati dan wujud nyata kesyukuran itu dalam kehidupan nyata kosong atau kurang. Bukan kesyukuran ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pastikan akan balas, yang Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang meninggalkannya. Bukan kesyukuran yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Jika kalian bersyukur maka pasti saya akan tambahkan. Dan jika kalian ingkar, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Kesyukuran yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan sekedar ucapan terima kasih, pujian kepada Allah pemberi segala nikmat kepada kita. Tapi kesyukuran ini harus terwujud dalam segala potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hati, lisan, dan anggota tubuh kita seluruhnya. Hati wajib menyadari bahwa semua nikmat, dan tak ada satupun nikmat yang kita miliki dan yang dimiliki orang lain kecuali pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib teryakini, tertanam di dalam hati setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tak ada satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun, jemaah. Satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya cara datangnya yang bermacam-macam, yang disesuaikan dengan ketentuan, hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang datang melalui warisan, kadang datang melalui usaha, kadang datang melalui pemberian orang, kadang datang secara tiba-tiba, kadang datang dalam berbagai macam bentuk. Iya. Tapi yang wajib teryakini, yang wajib terpahami, yang wajib betul-betul tertanam dalam hati setiap orang, bahwa nikmat itu seluruhnya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-mun'im, al-mun'im al-haq, pemberi nikmat yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain perantara. Sebab dan yang memilih mereka-mereka sebagai perantara hanyalah Allah Subhanahu wa taala pula. Ini kesyukuran pertama. Yang kedua, lisan, mulut bersyukur dengan cara banyak-banyak memuji, membesarkan, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu basah dengan pujian, pembesaran, pengagungan kepada pemberi nikmat. Seperti kalau orang berbuat baik kepada kita, jemaah. Mulut itu luar biasa. Kalimat-kalimat indah yang keluar untuk dia yang telah melakukan kebaikan kepada dia. Ini kita paham ini. Tapi mana kalimat indah untuk Allah pemberi nikmat sebenarnya? Yang tak ada satupun kenikmatan yang ada pada kita kecuali pasti hanya dari dia, Allah Subhanahu wa taala. Mulut harus banyak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyukuran yang banyak dipahami orang. Itu pun dalam paham yang sempit. Kenapa? Sudah dalam lingkup yang kecil, sempit lagi caranya memahami. Sebab banyak-banyak pahamnya ketika disuruh bersyukur, alhamdulillah. Ya, syukuri alhamdulillah. Memuji Allah itu pun masih dalam batas pujian alhamdulillah saja. Padahal memuji Allah bukan hanya alhamdulillah. Lisan basah dengan pujian, pembesaran, pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuknya. Bacaan Quran, pujian Allah kepada Allah. Dikir, dikir, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini seluruhnya zikrullah. Ini pekerjaan lisan dalam bersyukur. Pekerjaan yang kedua dalam lisan disebutkan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu, fahaddits, maka sampaikan. Haddits, sampaikan nikmat Rabb kamu. Ini jemaah. Lisan wajib menyatakan. Iya, wajib menyampaikan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. hilangnya dari usaha kita. Jangan sandarkan nikmat kepada sebab. Usaha atau apa saja yang menjadi sebab kita mendapatkan nikmat, itu seluruhnya sebab. Nikmat disandarkan kepada pemberi nikmat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati seperti Qarun yang ketika diajak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan si la'anat ini, innama utituhu ala ilmin indi, saya diberi ini tidak lain karena ilmu yang saya miliki. Sandarkan apa yang dia dapatkan kepada kemampuan dia. Ini ucapan orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah. Orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan nikmat kepada kemampuannya, kepada ilmunya, kepada usahanya. Adapun hamba Allah yang bersyukur, nikmat itu disandarkan kepada pemberi nikmat yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang ketiga yang menjadi pokok dalam kesyukuran dan sekaligus puncak dari kesyukuran itu, memanfaatkan seluruh nikmat untuk betul-betul mengabdi kepada pemberi nikmat. Memanfaatkan seluruh nikmat untuk betul-betul memperhambakan diri kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat Allah jemaah sekalian untuk semakin mengabdi kepada Allah, untuk semakin memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, nikmat apa saja, jangan sekali-kali terpakai untuk di luar jalur pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita setiap saat mendapatkan nikmat, dan nikmat wajib disyukuri, dan puncak kesyukuran harus memanfaatkan nikmat itu untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kita diciptakan dan tidak ada sebab kita diciptakan kecuali satu ini, untuk mengabdi dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia dengan maksud apapun juga, kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali satu, liya'budun, agar supaya mereka beribadah memperhambakan diri kepada-Ku. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua arah penjelasan ini nampak jelas bahwa penghambaan adalah sesuatu yang terbesar dalam hidup setiap orang. Arah pertama, arah syukur. Arah kedua, dari maksud penciptaan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, pahami hal ini ikhwan. Kesyukuran tadi jelas menunjukkan bahwa kita wajib melakukan penghambaan kepada Allah. Nikmat wajib disyukuri, dan kesyukuran puncaknya memanfaatkan nikmat itu untuk semakin tunduk dan memperhambakan diri kepada pemberi nikmat. Penciptaan kita tidak lepas dari nikmat Allah. Dia mempunyai target pokok dan khusus, liya'budun, agar supaya mereka jin dan manusia beribadah kepada Allah. Dari sini jelas, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai fikiran bahwa dia hidup tidak akan lepas dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang bisa lepas tidak dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? yang keluar dari ini, inilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang celaka, yang memanfaatkan nikmat keluar dari tujuan penghambaan dia, keluar dari maksud diberikan nikmat itu. Iya, ini hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang celaka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat menyatakan mereka bukan sebagai jin dan manusia lagi. Mereka disamakan seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina. Siapa mereka? Orang-orang yang keluar dari tujuan penciptaannya, dari tujuan diadakannya di muka bumi. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat mendasar. Penghambaan inilah yang menjadi inti pembahasan dalam At-Tauhid. Iya. Penghambaan inilah yang menjadi pusat pembahasan dalam At-Tauhid. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. At-Tauhid dalam bahasa Arab bersumber dari kata wahada yuwahidu tauhida. Wahada yuwahidu tauhida. Jadi dia masdar dalam bahasa Arab, masdar. Ada dari sekolah agama ya. Siapa yang dari sekolah agama? Dari iman atau dari pesantren sebelumnya? Ada ya? Baik. Jadi dia adalah masdar. Masdar itu kata dasar. Kata dasar dari kata kerja wahada, yuwahidu. Muncul tauhida. Bahasa Arab itu hebat. Kita bisa memahami makna kata itu dengan cara melihat bagaimana proses perubahan dia, kemana asal kata itu. Sekarang tauhid asalnya dari wahada yuwahidu. Maknanya wahada yuwahidu, ja'alu syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu satu. Dipersingkat dalam bahasa Indonesia dengan kata mengusahakan. Iya, menunggalkan. Orang yang mentauhidkan sesuatu artinya menunggalkan sesuatu. Iya, mengusahakan sesuatu. Ini makna tauhid menurut bahasa. Dari asal bahasa ini kita nanti akan memahami lebih jauh bagaimana tauhid menurut tuntunan syariat. Tauhid menurut bahasa jelas tadi, menunggalkan sesuatu, menjadikan sesuatu itu satu saja. Iya. Karena dipersingkat dengan kata mengesahkan atau menunggalkan. Baik. Upaya menunggalkan sesuatu itu hanya akan terjadi Kalau orang menolak dan menetapkan, menolak semua yang tidak ditetapkan dan menetapkan satu saja yang ditetapkan untuk ditunggalkan. Misalnya dari sisi bahasa ya, saya ingin tauhidkan lelaki dalam ruangan ini. Gimana caranya? Saya ingin satu saja dalam ruangan ini. Gimana caranya? Apa usaha antum? Ya, yang lainnya suruh keluar, tafadhal, keluar, keluar, tolak. Ah, yang ditetapkan itu tidak disuruh keluar, dia tinggal dalam. Ya kan? Jadi ada yang ditolak, tolak semuanya selain dia, kemudian tetapkan dia di dalam. Iya. Iya tidak? Apa mungkin kita lakukan penggalan, menunggalkan dia, menjadikan dia satu-satunya orang dalam, satu-satunya lelaki dalam masjid, kalau tanpa usaha ini? Kita tunjuk saja misalnya, kamu, si Ahmad, kamu dalam masjid. Tapi tidak ada perintah lanjutan yang lainnya harus keluar. Iya. Tidak ada usaha untuk mengeluarkan yang lainnya. Itu tidak bisa. Tidak bisa, bukan menunggalkan. Apalagi kalau menolak semuanya, tidak ada yang ditetapkan. Demikian pula sebaliknya. Menolak, keluarkan semuanya, tapi tidak ada yang ditetapkan. Kosong mana? Iya. Ini at-tauhid menurut bahasa. Kesimpulannya, ada dua hal pokok yang harus dipahami. Pertama, maknanya dia. Dia adalah menjadikan sesuatu satu. Yang kedua, caranya harus dua. Menolak semua yang tidak ditetapkan dan menetapkan yang akan ditunggalkan. Iya, menolak dan menetapkan wajib harus ada kalau orang mau menunggalkan sesuatu. Sekarang, tauhid menurut istilah syariat. At-tauhid dalam pandangan syariat adalah ifradullahi ta'ala fima yakhtassu bih minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Ini tauhid menurut istilah. Artinya, mengusahakan Allah, menunggalkan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Hal yang merupakan kekhususan Allah itu secara garis besar ada tiga. Yang pertama, ar-rububiyyah. Ar-rububiyyah. Yang kedua, al-uluhiyyah. Yang ketiga, al-asma was-sifat. Lihat definisi ini. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Jadi yang mau diusahakan ini Allah. Iya. Dari definisi ini, yang akan kita usahakan, tunggalkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah yang dikenal dengan kata tauhidullah. Mentauhidkan Allah. Mengusahakan Allah. apa yang akan diusahakan? Pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus karena Allah saja yang berhak terhadap hal itu. Iya. Tidak ada yang berhak mendapatkan hal itu kecuali hanya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, ikhwan? Hal yang khusus ini secara garis besar tiga itu tadi. Pertama, perkara rububiyah. Yang kedua, perkara al-uluhiyah. Yang ketiga, perkara al-asma wa sifat. Ini, tiga hal ini kita akan urai lebih jauh lagi. Iya. Ar-rububiyah. Hanya sebelum penguraian lebih jauh, sampai sini, paham kan? Iya. Udah kan? Iya. Baik. Kemudahan dan kesuksesan dalam belajar, kalau orang memanfaatkan segala potensi ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Pandangan, pendengaran, dan hatinya hidup. Hati hidup. Niatnya ikhlas. Bukan karena keterpaksaan dan bukan karena ini dan itu, tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Ini tiga potensi dalam belajar ini mempunyai pembahasan tersendiri. Hanya saya paparkan secara singkat saja. Tolong hidupkan seluruhnya agar supaya kita bisa mengambil yang hak dan bisa menolak yang batil kalau memang nampak kebatilan itu. Baik. Tauhid pada tiga hal ini. Yang pertama, ar-rububiyah. Kata ar-rububiyah bersumber dari kata ar-rob. Rob. Tahu artinya rob? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya rob? Nah, itu rob itu. Kalau tidak tahu artinya rob, berarti tidak tahu alhamdulillah artinya. Iya, tidak tahu maknanya alhamdulillah. Ayat pertama atau ayat kedua menurut pendapat sebahagian ulama. Baik. Rob biasa kita dengar dalam terjemahan Tuhan. Iya. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya kata Rob itu maknanya berkisar pada tiga makna yang besar. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Iya. Ini kata Rob. Pencipta, Al-Khaliq, Al-Malik, penguasa, Al-Mudabbir, pengatur. Iya. Al-Khaliq, pencipta. Al-Malik, penguasa. Al-Mudabbir, pengatur. Baik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Berarti kita yang ingin mentauhidkan Allah dalam rububiyah, artinya ingin menunggalkan Allah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur. Iya. Ini maksudnya. Tauhid ini dikenal dengan istilah Tauhidur Rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dalam kandungannya ini banyak. Pencipta saya, pencipta kalian. Ya kalau pencipta kan, uraiannya. Pencipta alam semesta, pencipta peserta isinya. Yang menciptakan malaikat, nabi dan rasul, Allah yang menciptakan semuanya. Allah penguasa yang menguasai alam semesta, menguasai isinya. Allah pengatur yang mengatur kita. Yang menurunkan hujan, menahan hujan. Mengatur angin, kejadian-kejadian di alam semesta, rezeki kita, lulus tidaknya kita, berhasil tidaknya kita, segala macam bentuk pengaturan, maka Allah lah pengaturnya. Pengatur yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya mas sekalian, ini makna rububiyah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya alam semesta. Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala pujian untuk Allah Rabbnya alam semesta. Iya, kita tetapkan dalam bacaan kita Allah Rabb alam semesta, artinya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ini uraiannya sangat dalam. Tapi yang pokok, yakini dulu ini, pahami dulu ini, yakini ini, bahwa Allah pencipta, penguasa alam semesta. Dan saya sangat yakin, semuanya yakin. Iya, ada yang ragu di sini? Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang pertama ini, ada yang ragu? Masa, kalau ada masa, hangus itu nanti. Iya, kalau ada masa, hangus nanti. Berarti menghanguskan dia api neraka. Iya, yakin kan? Iya ikhwah, harus yakin ini. Kalau antum ragu di sini, berarti masih kalah dengan orang Yahudi dan Nasara. Bahkan masih kalah dengan orang-orang musyrikin. Tauhid ini masih diimani oleh orang Yahudi dan Nasara, dan bahkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi. Yakin bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, itu masih diakui oleh orang-orang musyrikin. Kalau orang muslim sendiri belum masih ragu, keislaman apa yang diandalkan? Apa yang dia mau andalkan? Kedudukannya sebagai ini dan sebagai itu. Iya, kedudukan apa yang mau diandalkan? Kalau ini saja masih ragu. Ini harus yakin, seyakin-yakinnya. Kalau orang muslim itu dalam perkara rububiyah, kehebatan dia itu terlihat dalam ayat pertama atau ayat yang kedua dalam Al-Fatihah. Kan ada yang mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama, ada yang mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ayat yang kedua. Baik, kita lepas dari perselisihan ini. Bagaimana prinsip orang beriman dalam rububiyatullah? Mereka mengatakan Alhamdulillah. Sampai ke situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala pujian. Ini dulu dipahami. Tapi bukan makna sepenuhnya ini Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang dipahami dulu sementara, segala pujian lillahi, hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Rabbnya alam semesta. Artinya ucapan kita ini Alhamdulillah itu didasari karena keyakinan kita bahwa Allah adalah Rabbnya alam semesta. Sekarang sampai di situ kita. Sampai tidak kita di situ. Keyakinan kita bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta dalam berbagai macam bentuk penciptaan, penguasaan dan pengaturannya, sampai ke arah dalam bentuk pujian kepada pencipta itu, atau hanya sekedar paham? Iya. Kalau masih dalam sekedar paham, rendah. Manusia seperti ini manusia yang tidak berarti. Apapun kedudukannya dan pangkatnya, dalam kampus atau di luar kampus. Sebab ternyata orang musyrikin masih lebih baik dari dia. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Pertanyaan ini kepada orang musyrikin. Jika kamu tanya mereka, orang-orang musyrikin, siapakah menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka mengatakan pasti. Kata Allah, pasti, pasti, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ini. Iya. Mantap mereka. Yakin juga Allah pencipta penguasa alam semesta. Sekarang bagaimana seorang muslim? Keyakinannya mereka lebih besar, lebih mantap. Mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah ketiga-tiganya, bukan hanya dalam perkara rububiyah. Itu bukan dalam perkara rububiyah, mereka sampai dalam batas memuji, membesarkan, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya yang tidak mungkin sampai siapapun juga dalam jenjang itu. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Dasar pikiran mereka, alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik bentuk. Kita yakin Allah pencipta saya. Saya syukuri betul karena Allah pencipta saya. Allah ciptakan saya dalam sebaik-baik bentuk. Allah yang mengatur alam semesta, alhamdulillah saya syukuri betul. Alam ini luar biasa indahnya, nikmatnya luar biasa. Sampai ke dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pengaturan Allah masuk di dalamnya, pemberian nikmat, dan alhamdulillah saya termasuk hamba Allah yang mendapatkan pengaturan yang sebaik-baik pengaturan, penciptaan yang sebaik-baik penciptaan, mendapatkan nikmat yang sebaik-baik nikmat. Syukuri jemaah. Lahir dalam bentuk pujian. Keyakinannya dia bahwa Allah pencipta penguasa alam semesta melahirkan kemantapan. Iya, bahwa Allah saja betul-betul, bahwa Allah betul-betul mulia, mulia dengan semulia-mulianya. Ini dulu. Harus mantap di sini, ikhwah. Iya. Jadi prinsip kita dalam rububiyah tidak lepas dari kata alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Kasihwan. Jadi keyakinan kita bahwa Allah pencipta penguasa alam semesta harus melahirkan apa? Prinsip alhamdulillah. Itu kita ucapkan. Sekarang saya mau ungkap sedikit kandungan alhamdulillah itu sebenarnya. Alhamdulillah dari kata hamdun. Hamdun ini adalah pujian kepada sesuatu yang didasari karena cintanya kepada sesuatu itu. Karena dia membesarkan, mengagungkan, memuliakan sesuatu itu. Iya. Ini dia hamdun. Dan hamdun di sini bermakna umum, tanpa terbatas. Karena alhamdulillah pakai al. Al di situ yang di depan itu namanya al istighraqiyah al jinsiyah. Iya. Yang maknanya menenggelamkan segala jenis kata yang masuk padanya, yang dia masuk padanya, itu hamdun. Sehingga makna alhamdu segala pujian. Makanya kalau ditanya Dari mana ada segala ini? Sementara ini bentuk tunggal ini. Hamd ini kata tunggal ini. Kenapa artinya ada segala? Iya. Karena ada al. Segala hamdun. Sampai batas yang tak terbatas. Bahkan salah kalau kita katakan sampai batas. Sampai dalam sesuatu yang tak terbatas. Hamdun. Hamdun itu sekali lagi pujian. Jadi kandungan alhamdulillah, segala hamdun. Bagaimana hamdun itu? Pujian yang didasari karena cinta membesarkan, mengagungkan yang dipuji. Kalau al-madh, madh, mim dalha, ini pujian juga dalam bahasa Arab. Tapi itu sekedar pujian. Tanpa dasar kecintaan, pembesaran, pengagungan yang dipuji. Misalnya saya katakan, oh si An itu pintar itu. Iya. Iya kan? Si An itu pintar. Itu beda. Ketika beda dengan perkataan orang beriman ketika mengatakan Allah Ar-Razzaq.